Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita telah sampai pada inti pembahasan nahwu, yaitu babul i'rab wa mawadhi'u, yang membahas tentang i'rab dan kedudukan-kedudukan di dalam mi'rab. Halaman 34. Qala rahimahullahu ta'ala marfu'atul asma. Marfu'atu al-asma. Marfu'at merupakan bentuk jamak dari marfu'un. Sehingga sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk jamak muannats salim, istilah yang lebih tepat untuk jamak muannats salim adalah al-jam'u bi alifin wa ta'in zaidataini, jamak dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jamak dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Kenapa? Karena ternyata kita mendapatkan beberapa contoh isim mudzakkar yang dalam bentuk jamaknya mengikuti jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim, difahami bahwa jamak itu berasal dari isim yang muannats saja. Kalau bukan mudzakkar berarti enggak bisa jadikan jamak muannats. Contohnya sekarang marfu'un. Bentuk mufradnya kan marfu'un. Tapi kalau dijadikan jamak bukan marfu'una atau marfu'ina. Bentuk jamaknya justru dalam bentuk jamak muannats, yaitu marfu'atun. Ada sebagian ahli nahwu mengatakan seperti itu yang lebih tepat. Tetapi yang lain mempertahankan kita menamakan jamak muannats salim itu mimbabit taglib, mayoritas dan kebanyakannya. Kita tidak mengingkari adanya beberapa isim mudzakkar yang dalam bentuk jamaknya wazan muannats salim. Kita tidak mengingkari, tapi kita melihat secara umum ternyata jamak muannats salim itu kebanyakannya berasal dari isim muannats. Ya sudah, kita namakan jamak muannats salim. Demikian juga dinamakan salim. Qala rahimahullahu taala marfu'atul asma, marfu'at bentuk jamak dari marfu'un. Kalau al-asma bentuk jamak dari apa ya ikhwan? Isim. Ismun. Marfu'atul asma, kalau kita rubah kedudukannya menjadi al-asma'u al-marfu'atu, kalau kita menerjemahkan isim-isim yang marfu. Taib, kalimat yang mengalami i'rab adalah isim dan fi'il mudhari'. Isim dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' selesai dibahas, yang marfu', yang mansub, yang majzum. Sekarang untuk isim, isim yang mengalami i'rab banyak sekali, dan i'rab pada isim itu terbatas pada tiga, yaitu marfu', mansub, dan majrur. Yang kita bahas sekarang isim marfu', isim yang memiliki i'rab rafa'. Qala rahimahullahu ta'ala al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'atu sab'atun. Isim marfu' itu jumlahnya 7. Isim marfu' jumlahnya 7. Wahia, yaitu yang pertama al-fa'ilu, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, keempat khabarul mubtada, yang kelima isim kana wa akhwatiha, yang keenam khabaru inna wa akhwatiha, yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'. Adapun nanti dalam penggunaannya kita tidak lagi menterjemahkan dan mengartikan nama-nama di yang telah tersebut, karena ini menjadi istilah secara khusus dalam ilmu nahwu. Al-fa'il, fa'il, dengan menggunakan alif lam atau membuangnya boleh. Al-fa'il atau fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Ini tujuh kedudukan di dalam i'rab, tujuh kedudukan di dalam i'rab dan memiliki i'rab marfu. Qala rahimahullahu ta'ala, al-awwal al-fa'il, yang pertama adalah al-fa'il. Qala rahimahullah, al-fa'ilu ismun marfu'un. Fa'il merupakan isim marfu. Jadi fa'il itu pasti isim. Tidak mungkin fa'il itu fi'il atau huruf. Yang namanya fa'il bentuknya isim. Marfu, yang namanya fa'il marfu. Tidak ditemukan isim yang i'rabnya mansub kemudian dikatakan sebagai fa'il. Qala rahimahullahu ta'ala, al-fa'ilu ismun marfu'un. Al-fa'il merupakan isim marfu. Waqa'a, yang terletak ba'dal fi'li al-ma'lum, setelah fi'il ma'lum. Yang namanya fa'il kedudukannya setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Walaupun secara makna menunjukkan dia fa'il. Fa'il itu secara singkat pelaku. Kita ulang kembali, yang namanya fa'il letaknya setelah fi'il, letaknya setelah fi'il dan tidak ada sebelum fi'il. Walaupun secara arti, secara zahir isim tersebut menjadi fa'il. Contohnya sekarang an-nabiyyu jalasa dengan jalasa an-nabiyyu an-nabiyyu jalasa, nabi telah duduk dengan jalasa an-nabiyyu. An-nabiyyu pada dua contoh ini sama-sama marfu, tandanya dhammah karena isim mufrad. Secara makna sama, nabi telah duduk. Di sini telah duduk nabi. Siapa yang duduk? Nabi. Siapa yang melakukan pekerjaan duduk? Secara makna nabi fa'il, secara makna ya. Demikian juga di sini nabi adalah fa'il. Tetapi dalam hukum nahwu, kita berbicara sekarang dalam lingkup ilmu nahwu. Manakah di antara bentuk kalimat ini yang dikatakan sebagai fa'il? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena syarat fa'il setelah jatuh setelah fi'il. An-nabiyyu jalasa, jalasa fi'il. Mana fa'ilnya an-nabi? Tidak tepat. Karena fa'il itu letaknya setelah fi'il. Fa'il itu letaknya setelah fi'il. Tidak mungkin sebelum fi'il. Lalu mana fi'il pada jalasa, fa'il pada jalasa? Dhamir mustatir atau baris? Mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Letaknya setelah jalasa tentunya. Dhamir ini kembali kepada siapa? Kita ingin menjelaskan pernyataan beliau, waqa'a ba'dal fi'li, terletak setelah fi'il. Artinya fa'il itu harus setelah fi'il. Tidak ada fa'il letaknya sebelum fi'il. Kemudian fi'il apa? Fi'il kan banyak. Fi'il itu banyak jenisnya. Kata beliau, waqa'a ba'dal fi'lin ma'lum, yang letaknya setelah fi'il ma'lum. Tidak semua isim yang letaknya setelah fi'il dinamakan fa'il. Kita ulang kembali. Tidak semua isim yang letaknya setelah fi'il dinamakan fa'il. Tetapi yang perlu diingat, namanya fa'il itu adalah isim marfu yang letaknya setelah fi'il ma'lum. Fi'il terbatas pada fi'il ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Kata kerja yang aktif. Kata kerja aktif itu lebih memudahkan kita dalam memahami. Kata kerja aktif ma'lum. Me, bukan di, tapi me. Walaupun nanti dalam menterjemahkan, nah barakallahu fikum, kita lebih bebas. Karena dalam bahasa Indonesia walaupun bentuk kata kerja itu pasif, fa'ilnya, subjeknya tetap disebutkan. Saya dipukul Zaid. Saya dipukul Zaid. Pelakunya siapa? Subjeknya di sini? Zaid. Saya dipukul Zaid. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia kata kerja yang pasif tetap bisa dimunculkan pelakunya. Bukan cuma saya dipukul, boleh saya dipukul. Saya munculkan pelakunya, subjeknya, saya telah dipukul Zaid, juga boleh, kalimat itu benar. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Kalau fi'il itu ma'lum, ma'lum, maka subjeknya dimunculkan. Tapi kalau majhul, pasif, ya fa'ilnya dibuang, dihilangkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalla ala man fa'ala al-fi'la. Dan isim tersebut dalla menunjukkan ala kepada man, siapa fa'ala al-fi'la, yang mengerjakan perbuatan tersebut. Lebih ringkasnya, isim itu menunjukkan sebagai pelaku. Apa pengertian fa'il kalau begitu? Isim sehingga fi'il dan huruf tidak termasuk. Marfu tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Waqa'a ba'dal fi'li, terletak setelah fi'il, tidak mungkin sebelum fi'il. Al-ma'lum, majhul tidak termasuk. Wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Ringkasnya, fa'il adalah pelaku dari sebuah pekerjaan, dari sebuah perbuatan. Nah. Qala rahimahullah mithlu, contoh. Qala an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala fi'il ma'lum, an-nabiyyu isim marfu setelah fi'il ma'lum, maka an-nabiyyu apa kedudukannya di dalam i'rab? Fa'il. I'rabnya apa ya ikhwan? Marfu. Tandanya karena isim mufrad. Contoh berikutnya. Qalat Aisyatu. Mana fa'ilnya? Aisyah. Aisyah telah berkata. Aisyah mudzakkar atau muannats? Muannats. Karena fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya pun harus dimuannatskan agar sejenis. Kalau fa'ilnya mudzakkar laki-laki, maka jenis fi'ilnya pun harus dimudzakkarkan. Jadi fi'il itu kita sebutkan mudzakkar atau muannatsnya tergantung dari pelaku. Yang lebih dominan, yang lebih menguasai itu pelaku, bukan pekerjaannya. Yang menguasai, yang menentukan itu pelakunya, fa'ilnya, bukan fi'ilnya. Kita nyebutkan fi'il mudzakkar, fa'ilnya harus mudzakkar, tidak. Tapi kita lihat siapa pelakunya, mudzakkar atau muannats. Mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannats, fi'ilnya pun muannats. Qala fazal mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu telah sukses. Mana fa'ilnya di sini? Al mujtahidu, mudah. Kenapa kita katakan mudah? Pembahasannya khusus fa'il, contohnya pun pasti fa'il, kan gitu. Kalau kita sedang membahas maf'ulun bih, kita lihat isim mansub maf'ulun bih terus, karena yang sedang dibahas maf'ulun bih. Tapi kalau kita sudah baca buku, nah itu baru ketemu, baru lautan luas, baru ketemu dengan lautan luas. Hadaral mudarrisu, guru itu telah hadir, telah datang. Mana fa'ilnya? Al mudarrisu. Hadaratil mudarrisatu, mana fa'ilnya? Al mudarrisatu. Rasabal kaslanu, orang yang malas itu gagal, rasib. Mana fa'ilnya? Al-kaslanu. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala al-fa'ilu zahirun wa dhamirun. Fa'il itu ada dua macam, zahir dan dhamir. pembahasan zahir, pengertian dan contohnya sudah kita lewati. Untuk dhamir pun demikian. Pengertian, pembagian dan pengertiannya juga telah kita lewati. Nah, juga telah kita lewati. Untuk fa'il yang zahir, sa'alal ustadhu. Al-ustadhu fa'il zahir. Sallal waladu, anak kecil itu telah salat. Bakat Maryamu, Maryam itu telah menangis. Semuanya fa'il zahir. Al-ustadhu, al-waladu, Maryamu. Untuk dhamir, katabat. Dia seorang wanita telah menulis. Mana fa'ilnya? Dhamir. Munfasil atau muttasil? Muttasil. Barizun am mustatirun? Mustatir. Kan tidak terlihat. Tak yang sukun itu bukan fa'il. Itu sekedar tanda mu'annasnya fi'il. Tak kata bat. Tak yang sukun itu bukan dhamir, hanya sekedar tanda bahwa fi'il itu jenisnya mu'annats. Jalasat. Kharajna, kami telah keluar. Mana fa'il kharajna? Nah, dhamir atau zahir? Dhamir. Untuk fi'il mudhari, ashrabu, mana fa'ilnya? Dhamir. Mustatir atau bariz? Mustatir. Apa takdirnya? Ana. Kalau tashrabu, mana fa'ilnya? Dhamir. Sudah jelas, karena di bawah anak panah dhamir. Di bawah anak panah dhamir. Tashrabu, mana fa'ilnya? Dhamir. Pertanyaan berikutnya baru mikir. Muttasil atau munfasil? Hah? Muttasil, muttasil, muttasil. Mustatir atau bariz? Mustatir. Apa takdirnya? Hah? Piye? Anta atau hiya? Keraguan atau pilihan? Ataunya di sini dulu. Anta atau hiya? Ragu atau tanya atau gimana? Kali kalimat atau itu banyak sekali maknanya. Jadi berarti dua-duanya sekaligus. Gimana ini? Jawabannya enggak ada masalah, Ustaz. Ustaz yang bahasa tok kok. Wis mudeng kan gitu. Ya, share insyaallah. Tapi nanti kalau ketemu sama orang yang suka jidal, wah entek gitu. Apa yang Anda maksud dengan atau di sini? Anda bingung? Bertanya kepada saya atau meminta saya untuk menentukan yang benar yang mana? Atau ada makna yang lain yang Anda maksudkan? Kalau sudah diskusikan pakai Anda semua. Kalau untuk perempuan Andi. Kalau daerah Makassar perempuan juga dibilang Andi masalahnya. Anak keturunan raja. Laki-laki perempuan tetap dimakan Andi. Baik, tashrabu. Kalau yashrabuna, mereka laki-laki sedang minum. Fa'ilnya zahir atau dhamir? Dhamir. Di bawah tanda panah dhamir. Mustatir atau bariz? Bariz atau bariz? Bukit barizan atau bukit barisan? Nah, enggak panjang enggak pendek ya. Bukit barisan. Ya kan? Pernah lihat bukit barisan? Sering. Dari kampung pun nampak itu. Taib, mana fa'ilnya sekarang di sini? Kalau baris, kalau terlihat. Wawu sama nun. Wawu jamaah. Wawu jamaah. Setelah ba itu loh. Kalau nun dinamakan apa? Apa kedudukan nun pada yashrabuna? Hah? Apa kedudukan nun di dalam yashrabuna? Tanda rafa, alamatur rafa. Nun di situ tanda rafa. Yashrabuna kan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu punya i'rab, berarti harus kita cari tanda i'rabnya. Apa tanda i'rab rafa di sini? nun, adanya nun itu sebagai tanda roh rafa. Ya kalau kita punya, nah barakallahu fikum, punya kamar hanya sekedar untuk tanda ada di dalam dan sedang keluar. Keluar. Kalau ada tandanya gini berarti saya ada, merah ada. Kalau mati enggak ada. Demikian juga yasrabuna. Kalau ada nun berarti ra rafa. Kalau nunnya hilang. Kalau menjadi yasrabu. Kalau menjadi yasrabu. Di sini kan yasrabuna. Di sini dalam contoh yasrabuna. Kalau nunnya saya hilangkan menjadi yasrabu. Apa kedudukan yasrabu di situ? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Hah? Dilihat baik-baik. Enggak usah ragu. Ragu mundur. Yasrabuna. Ini pasti yang apa namanya sudah paham makna ini. Yasrabuna. Marfu tandanya nun. Bisa difahami? Sekarang nunnya saya hilangkan menjadi yasrabu. Sudah fahami? Nah, apa i'rab yasrabu? Enggak usah ragu. Apa i'rab yasrabu? Hah? Apa i'rab yasrabu? Oh, ragu. Marfu, tandanya nun dibuang. Yasrabuna, nunnya saya hilangkan menjadi yasrabu. Apa i'rabnya? Marfu juga. Tanda rafa'nya? Nun dihilangkan. Oh, enggak, wawunya tetap ada, Mas. Udah, kalau antum udah. Masih ado itu. Hah? Tak tulis sudah. Ini bimbingan belajar aktif, mudah difahami dan gratis.